Apa mas? Minta request? Juga buat kamu ya. Oke. Okay. Perwakilan dari Kadet Gitar, barangkali mau bergabung dipersilakan. Bapak Kapolsek Binuang barangkali mau bergabung juga dipersilakan. Yang request lagu ini saya tunggu di atas ya. Bangkitlah hai satriaku, Sini Mas Bro. Mantap Bro. Thank you. Punel Col. Mbak Ayu sini dong, mana mic-nya. Lagu Matahariku yang baru saja request dari Kanit Intel. Terima kasih ya. Dan spesial untuk keluarga besar tuan rumah, ada Mbak Rani yang punya Selalu Rindu. Dimohon dengan hormat kepada Mbak Rani supaya berbagi hati, berbagi suka ya. Ini masih keluarga besar tuan rumah. Mbak Rani dipersilahkan apabila sudi ditemanin ratu dan raja sekalian ya. Untuk Mas Irul, Mbak Nana dipersilahkan untuk menemani Mbak Rani.